Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlilhu fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh amma ba'd. Kayak vokalis band, jadi makanya kita lepas aja ya biar enak. Oke, buat teman-teman, segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam, berkat atas rahmatnya kita bisa berkumpul di Masjid Al-Ukhuwah Kota Bandung ini ya. Tak lupa salawat serta salam kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, kepada tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan insya Allah sampai kepada kita semua selaku umatnya akhir zaman. Oke, selanjutnya kita bakalan kajian ya malam ini. Ada yang tahu temanya apa? Faina, faaina tad habun. Kamana tuh? Gaya. Ada yang tahu artinya faaina tad habun itu apa? Mau dibawa kemana? Asal lagunya? Mau dibanat? Mau dibawa kemana hubungan kita? Oke, biar lebih afdol, marilah kita mulai kajian malam ini dengan membaca ta'awuz bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim dan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti itu ya. Oke, acara ini terlaksana atas jasa One Ummah Foundation selaku penyelenggara acara. Untuk teman-teman yang belum follow Instagramnya, silahkan di follow di One Ummah Movement ya. Di sana teman-teman bakalan tahu info-info kajian terkini, atau misalnya biasanya kita ngadain baksos atau misalnya penggalangan dana untuk Guto, kemudian di Palestina juga. Jadi banyak banget informasi yang teman-teman bisa dapat. Silakan di follow di One Ummah Movement ya. Kemudian kita juga berterima kasih kepada DKM Masjid Al-Ukhuwah atas berkat izin dari ketuanya lah kita bisa mengadakan kajian di masjid ini, seperti itu. Kemudian buat teman-teman yang masih mungkin pengen mengikuti kajian ini, di sebelah kiri saya itu masih kosong ya. Buat teman-teman yang ada di belakang, kalau misalnya pengen pindah ke sayap kiri saya, sebelah kiri saya, silahkan, masih kosong banget. Jadi jangan khawatir, karena kalau di sini mungkin lebih dekat, kalau di belakang terlalu jauh menurut saya ya. Silahkan bisa dirapatkan untuk ke sayap kiri. Dan untuk teman-teman yang di sini boleh merapat sedikit ke depan lagi, supaya lebih hangat ya, karena Bandung akhir-akhir ini lumayan dingin ya. Makanya biar hangat, anetan gitu. Apalagi buat jomblo-jomblo di sini ya. Biar makin hangat kayak gitu. Oke. Terus untuk teman-teman juga yang melihat canceling di sebelah kiri kanannya, kalau ada yang lewat mohon diedarkan, kalau misalnya ada sedikit rezeki bisa diisi. Terus ada juga itu namanya adalah absen ya. Absen itu silahkan diisi. Itu nanti kalau misalnya teman-teman ngisi, insya Allah bakalan kita masukin ke grup kajian Bandung ya. Jadi nanti kalau teman-teman yang memang ingin dapat informasi terbaru mengenai update kajian yang ada di Bandung, nanti kita bakalan masukin ke grup di WhatsApp. Jadi insya Allah teman-teman juga gak bakalan ketinggalan informasi terupdate seperti itu ya. Untuk selanjutnya di bagian bawah itu adalah untuk akhwat ya, diperuntukkan kepada ibu-ibu yang lansia, yang sedang sakit, kemudian yang bawa anak, dan juga yang memang lagi menyusui atau lagi hamil. Kalau misalnya teteh-teteh yang masih jomblo fisabilillah gitu ya, atau yang masih unyu-unyu, silahkan untuk mengisi bagian lantai 2 seperti itu. Karena lantai 2 sepertinya masih lumayan kosong ya, jadi kayak melihat opera gitu di atas di lantai 2, silahkan seperti itu ya. Oke, agar kajian malam ini kita dapat barokah dari Allah Subhanahu wa taala, marilah kita bersama-sama untuk membacakan ayat suci Al-Qur'an yang akan dipimpin oleh Akhi Andi. Untuk Akhi Andi dipersilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, mari kita sama-sama tilawah ya untuk memulai keberkahan acara hari ini. Silakan dipersiapkan mushafnya, baik yang digital atau yang cetaknya. Dibuka surat Al-Waqiah. Silakan dibuka surat Al-Waqiah ayat ke-74, ayat ke-74 sampai ayat 80. Sudah siap teman-teman? Belum ya. Oke. Ayat ke-74 ya teman-teman. Fasabih semuanya. Udah ketemu? Baik, silakan diikuti sesudah saya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم فسبح باسم ربك العظيم فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم إنه لقرآن كريم في كتاب مكنون لا يمسه المطهرون تنزيل من رب العالمين صدق الله العظيم. Maha benar Allah yang maha agung. Semoga apa yang kita baca menjadi keberkahan untuk kita. Ya, wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khair kepada Akhi Andi yang telah memimpin baca untuk membacakan ayat suci Al-Quran. Mudah-mudahan ayat suci Al-Quran tadi, Al-Waqiah yang kita baca tadi, dapat menjadi penolong kita, menjadi syafaat kita kelak di alam kubur ya, insyaallah. Dan sekali lagi saya memberitahukan kepada teman-teman yang memang masih di belakang, kalau misalnya ingin pindah ke sayap kiri saya, di sini masih kosong sekali. Jadi untuk bisa lebih dekat kepada Ustadz, untuk pindah ke sayap kiri saya, seperti itu. Oke, untuk mempersingkat waktu, marilah kita langsung saja masuk ke acara inti, yaitu pemberian materi oleh Ustadz Evi Effendi dengan judul Faina Tazhabun Bade Kamana. Gatuh gaya kepada Ustadz Evi. Saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukralillah an'ama alaina binikmati imani wal islam syudu la ilaha illallah wa daula syarikalah wa syadu anna muhammadan abduhu wa rasulluhu alladhi la nabiya ba'dah. Usikum wa nafsi bitaqwallah faqad fajal muttaqun fatajawwadu fa inna khairi jadi taqwa. Faqala Allahu ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi samil alim minasyaitanir rajim fa inna tadhabun al ayah. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam utlubul hawaij fa innal umura tajri bil maqadir. Fa innal khairal hadis kitabullah wa khairal huda huda Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa syaral umuri muhdatsatuha wa kullu bid'atin dalalah wa kullu dalalatin finnar. Bersyukur atas nikmat sehat, karena banyak saudara kita yang sedang terbaring sakit hari ini. Barusan ada bisik-bisik, saya ada teman mohon doa dari jamaah semua yang ada di sini. Ketika kita mendoakan yang meninggal, yang sakit, itu doanya bukan untuk yang meninggal dan sakit, untuk kita yang mendoakannya. Maka barusan katanya teman saya gagal ginjal mau dioperasi. Yuk doakan dulu. Allahumma rabbana sadih bil ba'sya isbi anta syafi la shifa illa shifauka shifa la yughadir saqama shafakillah. Allahumma asmi a'udhu bi kalimatillahi tammati min syari ma'olak. Semoga Allah cabut rasa sakit dan penyakitnya. Yang mengejar terus pasangan hidupnya dan belum dapat, sing sabar. Insyaallah kusabar macangkeul. Terus minta ke Allah, pantaskan diri dan layakkan jiwa untuk mendapatkan fasilitas langsung dari Allah. Allah mah bisa mereun langsung, sugan we balik ngaji panggih jeung jodoh. Tong ditinggalin ini na. Aing geus teu kuat mah. Semoga yang punya hutang Allah bayarkan dan lunasi hutang-hutangnya. Tapi tong nganyuk deui, dilunasan nyokot deui. Semoga yang sedang tenggelam dan pengap karena persoalan dan persoalan dalam kehidupan yang tidak selesai, Allah selesaikan. Rabbi adhilni mudkhala sidki wa akhrizni mukhraja sidki waj'alni min ladunka sultanan nasira. Biarkan Allah yang menurunkan pertolongannya langsung dari sisinya. Jadi tidak ada masalah yang tidak selesai. Ada hadis Nabi, kullu da'in dawa'un. Setiap penyakit ada obatnya. Setiap masalah itu ada jalan keluarnya. Cuma yang jadi masalah besar kita enggak tahu bagaimana cara menyelesaikan masalah dan bagaimana cara mencari jalan keluar terhadap masalah itu. Maka pertanyaannya, kalau masalah kita enggak dibawa ke Allah, fa'ina habun rek dibawa ke mana? Ka Hotma Paris Hutapea. Internet botol kecap, duit leungit masalah teu angeus. Benahi keyakinan. Ini pertanyaan yang retoris. Ingkari tidak perlu jawaban sebetulnya. Ketika ada ayat fa ina tadhabun, mau pada kemana teu kudu dijawab, da Allah ge apaleun. Di akhirat hanya dua tempat, surga atau neraka. Maka bahagia, bahagia sementara, sedih, sedih sementara. Jangan terjebak, nanti terciduk, mending jadi manusia terbaak. Kamari saya dicukur di Singapura, mandi di Inggris, dianduk di Honolulu, bakatku benghar. Kamari. Kamarisan saya diputuskan. Nudi udagu saya kawin yang batur, kamari. Semua punya sejarah. Sebentar saja. Maka bahagia nanti yang sungguhnya kalimat bahagia di Al-Quran cuma satu. Mereka penduduk surga bahagia. Jadi saya setelah membaca ayat itu, dunia mah babahagiaan. Gelis teh mun can dikawin. Sti kawin mah nyagurih weh. Yang cantik itu yang belum terjamah, yang ganteng itu yang belum terasa. Geus kawin mah nyakit tuh weh. Tadina gelis campernik, geus kawin mah gelis campergo. Enggak, jangan terjebak. Lahwun walaim. Kehidupan ini senda gurau, permainan. Maka jangan terjebak. Lelah itu gara-gara salah ngambil keputusan lalu tidak mau menyelesaikan keputusan itu, bukan habis kesabaran. Itu caption terakhir menjelang asar tadi. Capek boleh, tapi tidak boleh tenggelam dalam capek. Nah, amete capek, lawan kulillah. Maka bekerjanya karena Allah, sholatnya karena Allah, haji umrohnya karena Allah, infak zakat sedekahnya karena Allah, menikahnya pun karena Allah, mencerainya kan pun karena Allah. Maka kupinang kau dengan bismillah, kutinggalkan kau pun dengan bismillah. Ya karena on atuh dari weh. Nurudat diurus, kadon mere gula darah ka urang jadi stres. Gampang jeung sayahna. Rek salingkuh, sok. Rek satia, alhamdulillah. Berat ecageun, riweuh tinggalkeun, gampang jeung sayahna. Dan nu jadi riweuh mah rasa sayang yang salah. Maka Ibrahim disuruh menyembelih anak. Disuruh mengetes keimanan istrinya Hajar dengan ditinggalkannya. Karena ingin tahu sahabat yang sesungguhnya, Coba nyen konflik di haja. Berapa teman orang yang masih menemani kita? Berarti dia sahabat setia. Keur kieu mah laleur ge ka gemrong. Ya. Aa dulu aa Darut Tauhid aa ge. Keur viral-viralna diuji ku Allah menang takdir, punya istri lagi. Ibu-ibu menghujat, mendebat. 7 tahun dah cek aa di baeudan ku ibu-ibu na ge. Antep weh. Enak marame deui. Karena hese mahamkeun agama mah tetep tewewe 3 jelema disundut ku rokok nyebut panas harita keneh. Kudu diuji heula we. Jadi emas itu kalau sering dapat sering digosok berlian tuh semakin berkilo, maka bermental berlian, ulah bermental peuyeum. Peuyeum mah digosok begitu payu. Baledogeun ka anjing teu nyerieun. Didahar geuleuh. Maka tanya mental kita tuh mental berlian, mental tape. Diuji seutik, langsung minum, mabok, rek bunuh diri gara-gara diputuskeun. Cik atuh mikir. Ya. Maka bersyukur atas nikmat hidayah bisa mengejar kajian, tidak melihat siapa yang bicara. Karena kita perlu asupan, perlu nutrisi. Rekia wae, rekamarana atuh gaya. Ukur tak umur tah. Setiap hela napas teh mendekatkan ke ajal setiap kita. Yang entah berapa giga lagi. Hidup ini seperti eskalator mang. Bergerak tidak bergerak dihantar kepada kesudahan. Paham gak? Jaga wudu. Kata-kata marah jadi doa. Data naga ker ambek. Jengker ngadoa teh nu eta-eta keneh. Dijalikeuh can hijrah mah anjing. Goblok. Cik geus hijrah mah innalillah. Maot keun nyebut innalillah. Coba baheula. Aja gewel. Naon aya aja gewel coba. Komo ibu-ibu mah kanyut atah. Nah. Kegoreng atuh ame asa. Hati-hati. Salamatul insan wahib di lisan. Salamat nanjil mama kulisan. Cilaka. Hati-hati kata-kata. Mending rubah jadi doa. Subhanallah wa bihamdihi. Subhanallah ya adim. Powernya yang itu-itu juga. Nu power nu sok unyang anjing. Ijro'il noet ke. Ijro'il noel aja tiba. Ditoya ke Ijro'il cincin anjing. Allah. Eta ka malaikat Allah. Dina Izrail nyabutna naik laun di dadat. Ngeri. Salamatul insan wahib di lisan. Ifad lisanaka. Juyina aswatakum bidikrillah. Juyina aswatakum bil Quran. Banyak baca. Andi itu enak tuh bacaannya. Nu dipake karaoke yang dipake tilawah teh eta-eta ke teh. Maka wal asri demi waktu sungguhnya manusia merugi. Karena tidak mampu memaintain detik yang terus bergulir di kehidupannya, masa yang terus berjalan mengisi ajalnya tiba. Waktu yang terus melaju mendekati titik akhir yang namanya maut, waktuna nu eta-eta kene. Al waktu kasyair, waktu itu seperti pedang menebas. Tapi yang ngomong gitu teh engke balik nama di akhirat pangih deui kunaon bet ngomong gitu. Maka faina tadabun reka marana, mun teu hijrah rek naon, mun teu tarbiyah reka mana. Maka Allahumma maksakeun doana teh, Allahumma ngahajakeun hoream aslina ngaji teh ngeunahna mah karaokean. Kau jadikan aku kekasih bayaran. Karena cocok jeung hawa nafsu. Wani jeung mayarna. Ngaji mana? Nu ikhlas we eta ge keur bantuan kuota, keur bantuan Palestina. Surga itu nanjak, mamen. Surga itu nanjak, sister. Ya, hayang ka surga. Embung migawe amalna pret ah. Surga nu mana? Hao hakeng. Poligami asa dizolimi. Tahajud pagujud jeng selimut. Subuh tunduh. duhur mengeluh, asar horea maghrib tiris, hayang surga, surga nu mana? Boga orang nyero. Nyen sim wae boga orang nyero geus teu ngaruh. Cik atuh mikir. Tong nyen fitnah, surga mah laisal iman bitamani, bukan hayalan. Harus seperti ini. Hari ini aja saya kejian 5 subuh berjamaah. Plus qiyam, terus pagi di Luxon, terus duhur di Disdik, ke Kopo, terus ke sini. Jelema na eta kene, saya yakin banget na eta kene. Gelo mabok ngaji. Salut. Edan ngaji wae lah. Hati-hati ya. Allahumma inni a'udzubika min mudillatil fitnah. Reka mana ieu nepi ka silih fitnah? Aya dongeng fitnah ieu, aing ngaji kudu namaan ilmu atuh. Rabbi jidni ilman warzuqni fahman. Kula ukur ngingkik nahungku tapi tidak wujud dalam fakta aktualisasi amalan. Ada seorang santri dolim ka guruna. Tapi dia rajin ngajinya, maka harus bijak ya. Ada rajin ibadah tapi masih sombong, antep weh. Aya jelema mabok tapi bager. Doakeun weh, sugan bagerna jadi hidayah keur manehna. Jadi enggak ada salahnya. Sombongna ibadah, sugan weh ku rajina datang ke pengajian, sombongna terobati dengan ilmu yang dia dapat. Suatu ketika si santri ini ngahiji jeung ustad tapi jadi haterna ustad. Suatu ketika hatinya sedang kosong, terisilah dengan kata-kata ustadnya bab fitnah, bahwa memfitnah itu lebih jahat daripada membunuh. Ke bawah sare, akhirnya bertemu 4 mata, Syekh, boleh gak aku mengklarifikasi bahwa fitnah yang menimpa Syekh teh, aku yang membuat hoaknya. Hari mana ya teh? Syekh, maafkan aku ya, cek Syekhna sederhana, memaafkan mah mudah. Yang berat dari memaafkan teh harus melupakan kenapa dia harus dimaafkan teh eta nu berat. Maka mun bisa tong nyian kesalahan. Jadi bukan memaafkannya, yang berat dari memaafkan itu kenapa dia harus dimaafkan teh eta nu jadi luka hati teh. Tapi da seh hafal agamanya nyanggeus we nunggeus mah. Tapi kieu nya dangaran menta hampura mah aya kifaratna, jelema nu jahat mah dipenjara supaya dapat pengampunan dari pemerintah. Sok seh, yang penting saya ada dapat maafmu yang geus kieu ayeuna mah. Imah di mana? Jungberung. Tati Jungberungnya leumpang ka Uhuah. Leumpang. Mun hayang dosa dihampura. Tapi ti imah mawa bantal, boga bantal teu? Boga. Tah, start ti panto imah, bantalna kapukna aur-aur bari leumpang. Nepi ka Al-Ukhuwah. Nesang ngoprot ka Uhuah kempes da kapukna beak di jalan. Seh tinggal cangkangna nyangges. Tapi geus diawur-awur, geus. Kamu ingin maaf dariku ya dengan fitnahmu yang kau lakukan padaku ya. Nah sekarang kamu geus dihampura ku urang. Balik deui cokotan kapuk nu tadi. Tapi kudu utuh. Wah, geus nu kabawa angin, nu kabawa hiber, nu nyelapna tatangkalan, nu kabawa ku angkot, ku delman, bla bla bla. Hati-hati dengan fitnah. Maka pertanyaannya satu, fa'aina tadhabun wan ummah. Kunaon ieu ngaji beti yamin? Mungah eta mah lain grup urang. Mungah eta mah lain ormas urang. Mungah eta mah lain organisasi urang. Ai urang nu saha atuh mah? Meni hewir, riweuh. Cik atuh mikir. Fitnah tuh seberat itu, kudu nyokotan kapuk, nunges haliber, kebawa angin, ngesangna leuwih. Ngesang tibatan ngaleupaskeunana. Ngeunah we keur mitnahna mah. Matak Nabi pun capek dengan fitnah. Tapi Allah melarang, jangan kau meminta kepadaku, tidak ada fitnah dalam kehidupan ini. Tapi mintalah kepadaku, Allahumma ya Allah, inni aku a'udzubika, berlindung kepadamu, mim muzillatil fitnah, dari fitnah yang menyesakkan. Sepertinya aku tidak bisa membawa berita ini, lalu kita pingsan, kita stres, kita frustasi gara-gara tidak kuat dengan fitnah itu. Hadapi dengan senyuman. Semua yang terjadi, biarlah terjadi. Hadapi dengan tenang jiwa, semua baik-baik saja. Fa'ina tadhabun. Biar kita punya bekal untuk satu pertanyaan yang kita jawab dengan sikap. Reka marana gaya, reka alok. Jawab. Ya. Jadi ibu, dengan kajian malam ini, boleh mengambil uang suami dengan dalih badannya nak titipan ti Allah. Wah, saya diberi dalih. Nyakan rezeki yang dititipkan kepada suami itu dari siapa, Bu? Dah buktinya suami wafat, ibu masih makan ya? Ketika suami wafat, walaupun anak kita yatim, ibu dan anak masih berpakaian ya? Benar enggak, Bu? Berarti rezeki teh tisaha? Tak duit salah kita cokot. Eta teh titipan ti Allah keur ibu. Nyabunya, kemun salakina ngambek, cina berhadapan yang Ustaz Epi. Tapi ibu tong ngambek, mun salaki dicokot batur. Eta ge titipan ti Allah. Kadinya wae. Ewir, hese mahamkeun eta mah. Bagi dua wae. Yang meniriwe atuh paina tadhabur sanyaahnya anak salaki salaki maot maning tengilu nu aya manehna kawin deui eh baheula urang dicarek aing maot manehna kawin deui didatangan sia putingna so licik sorangan bukan ikhlas kalau masih berat bukan sabar kalau masih sakit lepaskan ikhlaskan. Namun tadi ikhlaskan reka mana itu udah ajal mah tetap datang coba. Aya jelema sieun ku maot, paina tadhabun, pesen besi kanalana sakieu. Aluminium alloy, hijeun peti saukuran awakna kenaon ieu Pak? Me Izrail teu moal datang ai beusina kanal mah ceuk saha. Peti bijil tidung pemesana dianderkeun kunu dipesananana ku produsenna. Tah Pak, peti besi untuk menghindari kematian. Cik ngasaan cenah dites heula ngagoler kuncina tinggalin di luar 3 menit mae. Pae ngajana. Sieun maot nyeun peti menghindari kematian datang na peti eta justru maotna teh. Dites kuncina ngagejlig ka jero maot teh. Tapi kematian ketika belum datang walaupun frustasi lalu diharapkan ngajleg ka sumur bunuh diri sumur na deet. Kadoncing ka suku bubuk bujur. Ngagantung maneh na kusen, kusena bobo, kadon potong cangkeng. Ngajeleng ka jurang ningang rana, ngik, aduh. Kunaon Kang cenah? Heu kareun ngajeleng teh teu ngulah tingali frustasi neng. Teu boga we jodo cenah. Kaditu ka dieu anu narima, aing mending paeh we cenah. Hendak Akang ngajeleng ka jurang, ai Akang atuh riweuh, ikhtiar atuh Kang. Nya matak frustasi ge geus ikhtiar anu daekeun. Hai Akang hayangna nu kumaha bae rana ge abirana atuh cenah kawin weh embung ta paeh teh aing geus manggih nu di pikahayang mah nah balik ti Borma beak balanya keur bulan maduan kusabab masih sono masih pogot masih indah suasana malam pengantin barunya mentas teu culang cilung cobret duanana katabrak paeh weh eta di keur hayang teu datang ke dipikahayang justru datang ke dipikahayang nah itu wala yastaqdimuna wala yastakhirun ini kuncian untuk tema kita malam ini faina tadhabun reka marana nabi ku sibuk ku aib batur sibuk dengan kekurangan orang lain hei apa kabar lupakan kebaikan kita kepada orang lain lupakan kejelekan orang lain kepada kita setuju ame haram panggra sok coba anda gratis ingat Allah ingat mati hati-hati kata-kata bahagia mah diciptakan lamun awak sehat dahareun aya pamajikan soleha salaki soleh anak saroleh pagawean teu jauh ti imah boga tatangga balalageur posisi aman nya duit weuteuh beuteung seubeuh imah pageuh sirah baseuh nya diciptakan atuh mah Urang mah gering ku sabab mikiran rezeki batur nu lain rezeki urang. Dengki batur meuli mobil, gebeg. Batur meuli motor, gebeg. Batur masang parabola, gebeg. Batur salakina kasep, gebeg. Batur mah boga salaki kasep mobil parabola jeung motor, sieta boga gegebegan. Sapoe 100 kali ngagebeg pae. Aslina nu pangripuhna jelema mah nu boga perusahaan rental atuh. Mobilna can datang kabeh teh teu bisa sare, sieun ka jurang, sieun dibawa kabur ku nu nyewana. Si masna mah supir, geus cara lawak we da capek balik ti Jawa. Hay bapak can sare mobil dua deui, sok ngariripuh maneh. Tiga urang atuh saeutik milik loba rezeki, mobilna loba, karingat cungkeun curug, areureun kabeh. Nya, Grab hayang mobil naon, sok hayana mah. Nya, soleh supirna teh tararudet, anterkeun init deui, telepon datang deui. Tah mun hayang boga salaki setia, teangan tukang Grab. Mun hayang boga jodoh nu sabar, teangan orang kopo, unggal poe latihan sabar ku macetna. Nya, faaina tadhabun reka mana? Bahagia jelema mah lain bahagiana sato. Mun domba bahagia mun mangih jukut jeung ci atah selesai urusan. Leuwihna aya bikangna. Bahagia. Oh bikang ka jalu domba mah. Mantak nu beki jalu, jangan-jangan turunan domba. Nya jalu ka jalu. Bahagia lauk dicai, bahagia manuk mun keur ngapung. Aya bahagia jelema beda jeung bahagia cacing. Jelema mah bahagiana teh bijiga cacing. Cacing mah bahagiana na taneuh. Jelema tong lebay, poe Sabtu poe Minggu beberes taman. Aya cacing dinu taneuh karunya cenah ye cacing teu kesana taneuh wae asupkeun kana bubur kacang. Paeh. Cacing paeh bubur kacang geuleuh. Jelema yang bahagia kaluar tina agama moal manggih moal nepi. Teu bahagia mah kieu. Mengenal Allah hati jadi tenang. Hahaha nyange teu boga duit nyaho urang ge. Minimal keur ngaji mah poho hutang. Ah jadi inget karena diomongkeun ge. Nya. Maka sederhana saja, tong salah gaul. Mun karpet di diskotik ditincakan, mun karpet di masjid diparake sujud. Bener? Kulit jeung Quran dicariuman, kulit jeung beduk ditareungeulan. Kulit yang senal ditarin, cakan orang teh kulit dibungkus ku kulit sepiteng berjalan tong sombong sih, dibelek kue misalnya borok bolong bocor geuleuh sepiteng tak bocor, tak tong gede hulu lah. Bersyukur atas nikmat apapun yang Allah anugerahkan kepada kita. Kurang bisa ngicep ku saha dikicep kena, kurang bisa bernapas ku saha eta napas dialir kenana sakali, teu bisa bernapas. Kunaon heuay ngeunah? Kusabab sakeudeung mah. Coba sakali heuay jatas 15 menit. Karunya penyiar TV nya. Jadi geus diatur kabeh ge mang. Paina tadahbun, mun teu syukur ka Allah rek ka mana? Kabeh ti Allah, kabeh digerakkeun ku Allah, kabeh diurus ku Allah, ngiceup ku saha? Bulu panon ti saha? Bulu mata tisaha, cai panon tisaha, sok dibere ngicep tapi itu dibere cai disada sia trek trek trek trek. Urang mah ngacapruk, jigana ngeunah tad, lamun panon acuruk, ai sia ka mana karep. Berarti mana tukang noong, nya cenah. Jadi mau noong kari kitukeun. Tapi sia lebok mun maneh ngadar samot ah. Panon acuruk mun omeh coba. Nya. Tong sok ka mana karep ye. Ngadoa teh nu standar we tong nu cutbray atuh. Ngadoa ya Allah, abi hoyong tiasa ngaleungit. Jahat mun bisa ngaleungit mah, ngapoe gawena ka kamar batur we. Geus ku Allah teh dibere sakieu teh supaya bisa ibadah tong sang hayang nu leuwih-leuwih. Kenaon boga leuwih ge teu ibadah mah captionna lucu ye. Banyak orang kaya diuji dengan kesenangan. kecukupan tapi lupa kepada Allah, ngenteng ke Sulaiman. Bukan kaya dan miskinnya, kayanya mendekatkan diri kepada Allah tidak, miskinnya mendekatkan diri kepada Allah tidak. Ya, perempuan kalau dekat dengan seorang tapi malah menjauhkan diri dengan Allah, tinggalkan. Tinggalkan. Naon ukur rek jadi pinarakaeun mah, karena silaturahmina Islam mah siapapun yang dekat dengan kita semoga menjadi jembatan dekatnya kita dengan Allah melalui apa yang Allah dekatkan kepada kita. Sementara itu saja, karena sebentar lagi Isya, nanti tanya jawab dilanjutkan setelah kita sholat berjamaah. Konon katanya MC ada program apa sok? Masya Allah, jazakallah khair untuk Ustaz masih bersama kita ya nanti di kajian One Ummah Movement Sufa Baitul Mukmin dengan tema yang sama, Faina Tazhabun, Rek Mana Atuh Gaya, Tong Kamana-mana, tetap di dia. Kalau misalnya yang memang udah batal wudhunya, silakan untuk mengambil wudhu lagi. Terus kalau misalnya memang sudah masih ada wudhunya, silakan stay di sini terus untuk mengkondisikan dirinya ya. Kemudian setelah sholat Isya nanti ada sedikit pemutaran video tentang Guto atau Guta ya, tentang Suriah yang akan dipandu oleh Ustadz kita, Ustadz Ihsan Siddiq. Kemudian dilanjutkan oleh penggalangan dana untuk saudara-saudara kita yang ada di Suriah atau Guto sana, seperti itu. Dan untuk teman-teman silahkan siapkan untuk infak terbaiknya. Dilanjutkan untuk yang terakhir, untuk ibu-ibu yang ingin bertanya silahkan menulis di selembar kertas, nanti silahkan diestafetkan ke depan, nanti kita kumpulkan di depan. Untuk bapak-bapak silahkan nanti bisa bertanya langsung ya. Oke, kita tutup untuk kajian sesi pertama ini dengan mengucapkan istighfar bersama-sama. Astagfirullahaladzim dan hamdalah alhamdulillahirrabbilalamin. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.